Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa man dhanna annahu akhbara an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima zahiruhu batilun wa tashbih wa tamthil wa tarkul haqq lam yukhbir bihi وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به وصرح دائما بتشبيه وتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يطعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة وتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان وأحلهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم ما قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءُ. Ini lebih panjang lagi dari yang tadi. Dari yang sebelumnya. Baik. Maka digambarkan di sini, barakallahu fikum, hampir seluruh ahlul bid'ah adalah bersu'udzon pada Allah SWT. Lihat yang pertama, demikian. Orang yang mengingkari takdir, su'udzon. Orang yang menyatakan Allah tidak memiliki hikmah, su'udzon. Orang yang menyatakan Allah bisa saja menolong musuh-musuhnya dengan mukjizat, su'udzon. Sekarang kesimpulannya, orang yang menganggap bahwa sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu zahirnya ada tashbihnya. Jadi jangan dipahami secara zahirnya. Itu juga su'udzon dari Allah Ta'ala. Kenapa su'udzon? Berarti kamu menganggap Allah sengaja mengenalkan sifat-sifat dirinya dengan kata-kata yang berbahaya. Yang kalau kamu lihat zahirnya, sesat. Kalau kamu menyebutkan zahirnya, sesat. Kalau kamu mengucapkan seperti apa kalimatnya yang ada dalam Quran, sesat. Gak mungkin lah, itu su'udzon pada Allah Ta'ala. Gak mungkin. Allah akan carikan kalimat yang paling menyelamatkan, bukan kalimat yang menyesatkan. Kita lihat harfan-harfan, kalimat-kalimat satu persatu. Siapa yang wanna annahu akhbara nafsahu an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima zahiruhu batin. Siapa yang menduga atau menyangka, menganggap bahwa Allah mengkhabarkan tentang dirinya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dengan kata-kata yang zahirnya batin. Yadullah, tangan Allah. Hati-hati, kalau bilang tangan Allah, kamu sesat. Loh. Ini su'udzon pada Allah. Masa Allah ngasihkan kalimat yang kalau kau sebut kalimat itu sesat? Zahiruhu batil, karena zahirnya batil. Atau zahiruhu tashbih wa tamthil. Awas, kalau kamu bilang tangan, Allah punya tangan, kamu sesat. Kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kamu berarti. Jadi Allah turunkan Al-Quran. Allah pilihkan kata yang kalau kamu sebutkan zahirnya, kamu sesat. Berarti apa? Harus memaksa kamu cari takwil sendiri. Allah turunkan kata-kata, tetapi kalian cari takwilnya. Nggak mungkin lah. Itu su'udzon pada Allah Ta'ala. Watarkil haqqi lam yukhbir bihi, atau sebaliknya Allah menyembunyikan yang benar, bahwa tangan itu sesungguhnya kekuasaan, tapi Allah sembunyikan kekuasaan. Ayo cari sendiri kamu, tangan itu apa lo maknanya? Ayo Tebak-tebakan. Tangan itu maknanya apa? Ya gak mungkin. Allah gak akan mungkin menurunkan agama dengan mubham. Dengan tidak jelas. Samar-samar. Gak mungkin. Allah akan turunkan bayyinat. Ayatin bayyinat. Allah turunkan ayat-ayat bayyinat. Gak mungkin Allah menyembunyikan kebenaran. Lam yukhbir bihi, Allah tidak khabarkan. Tidak dikhabarkan sama sekali, tetapi sebaliknya innama ramaza ilaihi rumuzan ba'idah, tetapi memberikan rumus-rumus, tanda-tanda saja yang perlu ditebak. Nama saya siapa lah? Nama saya. Ini rumus. Kalian kan bingung. Jelaskan aja lah namanya siapa, kan sudah selesai. Daripada kemudian nebak-nebak semua salah. Ada yang menyatakan namanya Iyad. Ada yang menyebutkan dengan oh mungkin anu. Ini bisa U, ini bisa M, ini bisa apa lagi? Akhirnya yang betul, yang selamat menebak tepat sedikit sekali. Kenapa? Dikasihnya bukan nama yang jelas, tetapi dikasih rumus, tebak sendiri. Kalau Allah mengenalkan dirinya dengan cara seperti itu, Allah turunkan kata-kata. Tapi hati-hati, maksudnya bukan itu loh. Maksudnya apa? Ya tebak sendiri. Saya hanya kasih rumus-rumusnya saja. Rumusan ba'idah. Jauh lagi rumusnya. Masa tangan dengan kekuasaan? Jauh. Istawa dengan istaulah jauh. Wa asyara ilaihi isyarat. Atau memberikan isyarat-isyarat saja. Tanda-tandanya saja. Yang juga tidak jelas. Lam yusarrih bihi, tidak dengan penjelasan. Wa sarraha daiman bitasybih, dan Allah selalu menjelaskan dengan penyerupaan. Menyebut tangan, awas kalau katakan Allah punya tangan sama dengan makhluk. Menyebut ain, ingat kalau Allah punya dikanggap punya mata, namakan dengan makhluk. Allah menyifati dirinya dengan aliyul a'la, maha tinggi. Hati-hati, kalau menyatakan Allah di atas, sesat kamu. Dohirnya, semua salah. Allah menyebutkan satu kalimat-kalimat, itu isyarat saja. Mana dohirnya gak benar. Silakan tebak, takwilnya apa? Itu su'udhan pada Allah Taala. Wa arada min khalqihi an yut'ibu adhanahum. Menganggap bahwa Allah membiarkan atau menginginkan agar makhluknya yut'ibu adhanahum. Agar makhluknya membuat capek pikirannya. Wa quwahum, dan kekuatannya. Wa afkarahum, dan pikiran-pikirannya. Fi tahrifi kalami. Agar silahkan kamu pikirkan sendiri, kamu cari sendiri, tebak sendiri. Kemudian tahrif. Rubahlah ayat-ayat kami kepada yang kalian anggap benar. Tahrif kalamnya an mawadhihi, merubah kalimat jadi tempat-tempatnya. Istawa, sebentar, istawa itu apa ya? Ini mada yuqal yut'ibu adhanahum, melelahkan. Astawa, istawa, mungkin maksudnya istaulah kali ya. Kasih laf. Ini mungkin istaulah. Ini bukan TTS. Bukan teka-teki silang. Allah enggak mungkin menurunkan Al-Quran di dalamnya penuh teka-teki. Silakan kalian pikir sendiri, kalian cari sendiri, tebak sendiri. Yang ini maksudnya kemana, ini maksudnya kemana. Ikhwanillahazam, enggak mungkin, mustahil. Itu su'udhan pada Allah Ta'ala. Arada an yud'ibu adhanahum wa quwahum wa afkarahum fi tahrifi kalamih. Allah inginkan mereka untuk memberatkan pikirannya, otaknya, kekuatannya untuk menyelewengkan makna-makna ayat kepada apa yang benar. Wa ta'wilihi ala ghairi ta'wilihi, dan menakwilkannya kepada takwil-takwil lain. Wa yatatallabu lahu wujuhal ihtimalat al-mustakraha, dan juga agar mereka mencari-cari. Yatatallabu mencari-cari. Wujuhal ihtimalat, sisi-sisi kemungkinan. Oh mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Apakah ini husnudzan atau su'udzan? Allah menurunkan ayat-ayat tetapi kata-katanya dohirnya mengandung kebatilan, sehingga kalian harus menakwilkan sendiri. Takwilnya enggak dijelaskan, kemana? Enggak tahu, cari sendiri. Kalian harus berpikir kemungkinannya, oh mungkin kekuatan, mungkin kekuasaan, mungkin ila akhirnya. Wa ta'wilat allati hiya bil alghaz wal ahaji asbah minha bil kashf wal bayan. Bahkan mentakwil-takwil lambang-lambang dan huruf-huruf bahkan lebih mudah daripada menakwilkan kata-kata yang dohirnya batil. Ketika disebut dengan al-ghaz, lambang-lambang, ada begini. Apalagi itu namanya al-ghaz. Kamu menebaknya. Ini apa? Hah? Apa ini? Apa? Iya, lambangnya di komputer itu. Apa namanya itu? Ad, ya. Apa? Allah alam. Al-Muhim, nebak ini mungkin lebih mudah, kata beliau, daripada menebak ini. Allah menyebutkan ainun bi'ayunina, di bawah pengawasan mata-mata kami. Tapi ingat, maknanya bukan mata. Apa? Pikir sendiri. Bagaimana nebaknya? Apa kamu tebak kira-kira? Susah kan? Ini lebih mudah lambang-lambang ini tadi. Saya punya teman namanya Z. Ini Ahaji. Hijaiyah, Ahaji. Mudah, bisa Zaid, bisa Zakaria, iya kan? Tapi kalau yang tadi susah, berat. Qala ta'wilat allati hiya bil alghaz, menakwilkan takwilan-takwilan dengan lambang-lambang atau dengan huruf-huruf, asbah minha bil kashfi wal bayan, untuk bisa disingkapkan, untuk bisa dijelaskan, daripada kalimat-kalimat yang kemudian disuruh menakwilkan. Wa halahum fi ma'rifati asmaihi wa sifatihi ala uqulihim wa ara'ihim la ala kitabih, yang berarti mereka menganggap Allah menurunkan Al-Qur'an, ahalahum, Allah serahkan ihalah untuk mengenali nama-namanya dan sifat-sifatnya, diserahkan pada uqulihim, diserahkan pada akal mereka, silakan pikir sendiri. Wa araihim, pada pendapat mereka, silakan apa pendapat kalian. La ala kitabih, tidak boleh mengikuti apa yang ada dalam kitabnya, karena dalam kitabnya dohirnya batil. Enggak mungkin lah Allah punya mata, berarti kalimat mata ini batil, bukan mata. Enggak mungkin Allah punya tangan, maka tangan coret, tidak mungkin Allah punya tangan. Jadi apa? Silakan takwilkan sendiri. Berarti manusia menurut mereka ini, Allah biarkan dengan akal mereka masing-masing suruh nyari sendiri. Husnudzan wa su'udzan. Su'udzan, berburuk sangka. Enggak mungkin. Bal arada minhum an la yahmilu kalamahu ala ma ya'rifunahu min khitabihim wa lughatihim. Bahkan sebaliknya, mereka menyangka arada minhum, Allah inginkan dari mereka, la yahmilu kalamahu ala ma ya'rifun, jangan ditafsirkan pada makna apa yang mereka ketahui. Jangan. Min khitabihim wa lughatihim, padahal itu pembicaraan untuk mereka dan itu bahasa mereka. Bahasa mereka, para sahabat, orang-orang Arab, Allah turunkan Qur'anan Arabian. Apa hikmahnya? La'allahum ya'qilun, agar mereka paham. Kami turunkan bahasa Arab agar mereka paham. Tetapi ketika diturunkan dalam bahasa Arab, mereka pahami dengan bahasa Arab, disalahkan. Jangan pahami dengan bahasa Arab. Su'udzon apa husnudzon? Su'udzon. Enggak mungkin Allah inginkan la yahmilu kalamahu ala ma ya'rifunahu. Jangan pahami dengan bahasa kalian, bahasa Arab, jangan. Nah, terus bagaimana ngajak ngomong dengan bahasa Arab tapi jangan dipahami dengan bahasa Arab? Enggak mungkin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini Berarti semua ahli ta'wil, semua mu'tazilah dan sejenisnya, mu'attilin, para penolak-penolak sifat, terkena su'udzan billah, berburuk sangka pada Allah. Hati-hati, bahwa makna ayat ini bukan begitu saja. Dohirnya batil. Dohirnya, oh jadi Allah milih katanya salah. Kalau dohirnya dipahami secara bahasa Arab, batil. Itu su'udzan pada Allah Ta'ala. Tidak mungkinlah Allah akan berikan kalimat yang paling tepat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh sempurna kalimat Allah, kejujurannya, kebenarannya, dan keadilannya. Sehingga jangan khawatir, jangan takut tashbih. Katakan seperti apa kata Allah. Ini tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalian di bawah pengawasan mata-mata Allah. Mau apa? Oh, ayatnya bilang begitu. Hanya saja ahli sunnah akan berkata, mata Allah tidak sama dengan mata makhluknya. Ahli sunnah akan berkata, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Bukan ayatnya yang ditolak, bukan dohir kata-katanya yang ditolak. Itu su'udzon kepada Allah. Dianggap bahwa lafad yang Allah pilih tidak tepat. Lafadnya enggak tepat, ini bahaya ini lafadnya. Enggak mungkin Allah pilihkan kata yang berbahaya. Itu su'udzon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan Quranan Arabian agar mereka paham. Ma qudratihi ala an yusarrih lahum. Padahal Allah bisa untuk menerangkan secara jelas pada mereka dengan kebenaran. Enggak mungkin kalau Allah Maha Kuasa bisa menjelaskan dengan jelas kemudian memberikan kata-kata yang tidak jelas. Disuruh mikir sendiri, enggak mungkin. Padahal harusnya kalau mampu dan berkuasa untuk bisa menjelaskan, yan bagi tasrihu bihi, semestinya Allah menjelaskan dengan tegas. Wa yurihihim, dan mengistirahkan mereka, atau yurihuhum, mengistirahatkan mereka. Minal alfaz allati tuqihuhum fi i'tiqadil batil. Kalau Allah Maha Kuasa, tentunya Allah akan memberikan kata-kata yang pas. Ini kan berarti mereka su'udzon. Tidak mungkin. Allah Maha Kuasa, maka Allah tidak akan pilih kata-kata yang membingungkan. Allah Maha Kuasa untuk bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Maka tidak mungkin menjelaskan dengan kata-kata yang mubham, dengan kalimat-kalimat yang katanya dohirnya berbahaya. Dohiruhu yushbih makhlukin. Hadil ayah dohiruhu batil. Berani mereka bilang begitu. Maka kita jawab, Al-Quran kalamullah zahiruhu wa batinuhu haq. Jangan ragu-ragu. Bantah dengan itu. Karena tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna malah. Enggak ada yang zahiruhu batil atau zahiruhu tashbih ila akhir. Itu barakallahu fikum beberapa kelompok-kelompok penolak-penolak sifat. Bal salaka bihim khilafa tariqil huda wal bayan. Berarti siapa yang menganggap bahwa Allah bisa menerangkan lafaz-lafaznya dengan jelas, tetapi sengaja-sengaja membuat lafaz-lafaz yang menjerumuskan mereka dalam kesesatan, dalam tashbih dan sebagainya, dalam kebatilan, maka itu su'udzan. Bal salaka bihim khilafa tariqil huda, atau sengaja membawa mereka ke jalan yang tidak lurus, yang bukan petunjuk. Faqad dhanna bihi dhanna saw, maka siapa yang berprasangka dengan prasangka seperti itu, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in qala, karena sungguhnya dia jika berkata, innahu ghairu qadir ala ta'bir anil haqqi wal lafdh as-sarih alladhi 'abbara bihi huwa wa salafuhu, faqad dhanna bi qudratihi al-'ajaz. Karena kalau dia berkata bahwa Allah tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dengan lafaz yang jelas, yang zahirnya jelas, batinnya jelas, Allah enggak mampu. Itu su'udzon lagi. alladhi 'abbara bihi huwa wa salafuhu, yang sesuai dengan terangkan oleh dia dan para pendahulunya. Faqad dhanna bi qudratihi al-'ajiz, berarti dia menuduh bahwa Allah tidak mampu. Tetapi sebaliknya, kalau menganggap Allah mampu tapi sengaja, berarti engkau menganggap Allah zalim, membiarkan manusia bingung. Wa in qala innahu qadirun wa lam yubayyin, kalau sebaliknya dia mengatakan ya memang Allah berkuasa sih, bisa, tapi enggak nerangkan. Wa adala 'anil bayan, dan tidak mau menerangkan yang jelas. Wa anit tasrih, tidak mau membikin tasrih yang jelas. Bil haq ila ma yuhim, sebaliknya diarahkan pada yang yuhim, pada yang membingungkan. Bal yuqi fil batilil muhal, bahkan menjerumuskan dalam kebatilan yang mustahil. Wal i'tiqadil fasid, atau keyakinan yang rusak. Faqad dhanna bi hikmatihi, berarti menuduh Allah tidak hikmah dan Allah tidak rahmah. Allah kejam membiarkan hamba-hambanya tersesat. Allah zalim membiarkan hamba-hambanya bingung. Itu juga dhanna sau, itu juga prasangka yang jelek. Maka ada dua kemungkinan bagi mereka ini. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Al-Mu'attilah, Al-Mu'awwilah, ila akhirnya. Mereka semua selalu berkata tentang Ar-Rahman, Alal Arsh, Istawa. Selalu berkata zahiruhu, zahirnya at-tashbih, karena Allah menempati tempat, tempat satu ruang, atau karena Allah memiliki tempat, enggak mungkin nanti menyerupakan dengan makhluk. Zahiruhu batil, kata mereka, sama dengan yadullah. Zahiruhu batil, zahiruhu tashbih, ila akhirnya. La budda minat ta'wil, maka harus ditakwilkan. Mereka takwilkan istawa itu maksudnya istaula, menguasai. Pada istawa adalah ulu wal irtifa secara bahasa Arab, tinggi di atas sesuatu. Maka Ar-Rahman ala arsy istawa, maknanya Ar-Rahman maha tinggi di atas arasnya. Baik. Mereka enggak mau. Enggak mungkin katanya. Yadullah, tangan Allah. Hati-hati. Dohirnya batil, dohirnya tashbih. Maka harus ditakwilkan. Takwilnya tangan kekuasaan. Bila akhirnya. Saya tanya pada kalian, ayuhan nas, apa Allah enggak bisa menerangkan dengan kata-kata yang mudah dipaham, yang jelas gamblang, enggak pakai dohirnya menyesatkan, dohirnya menyerupakan, dohirnya enggak seperti itu, bisa enggak? Kalau mereka mengatakan, oh tidak bisa, mungkin berarti engkau menuduh su'udzon pada Allah bahwa Allah tidak mampu. Itu su'udzon juga. Kalau mereka menjawab, ya mampu sih, tapi kalau Allah mampu menyebutkan kalimat-kalimat yang jelas gamblang, tetapi sengaja menyampaikan kalimat yang tohiruhu tashbih, tohiruhu kada wa kada, berarti engkau menganggap Allah tidak hikmah dan tidak rahmah, membiarkan orang sesat, membiarkan hamba-hambanya sesat, enggak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan itu bertentangan dengan sekian banyak ayat yang Allah katakan, aku turunkan ayatil bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Berarti kesana kemari tetap su'udzan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira.